Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul di sini untuk melanjutkan pelajaran kita ini membahas kitab tafsir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tohan Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah di kesempatan kali ini ya, kalau pada kesempatan yang terakhir kita sudah jelaskan ta'rifat awaliyah, yaitu definisi-definisi awal yang hendaknya diketahui oleh seorang penuntut ilmu sebelum dia masuk ke dalam ilmu Mustalahul Hadis. Maka sekarang kita akan mulai masuk membahas ya pembagian khobar atau pembagian hadis. Maka insyaallah sebelum kita masuk secara mendetail, kita akan berikan gambaran global apa sih yang dipelajari di dalam ilmu hadis ini. Apa saja jenis-jenis hadis? Ya, ini insyaallah kita akan jelaskan pembagian hadis tersebut. Ini perhatikan. Ya, hadis itu secara umum itu terbagi menjadi tiga. Pertama, hadis ditinjau min haitsul wusul ilaina. Hadis ditinjau dari bagaimana cara hadis tersebut sampai kepada kita. Ya. Maka hadis ditinjau dari bagaimana cara sampainya kepada kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut sebagai hadis al-mutawatir. Apa jelas apa hadis mutawatir itu? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi dalam setiap tabaqatnya sehingga tidak dikemungkinkan adanya kedustaan di sana. Jadi kebenarannya itu benar-benar diterima. Ya. Hal mutawatir ini terbagi menjadi dua. Mutawatir lafzi dan maknawi. Yang lafzi itu mutawatir yang lafadznya benar-benar sama. Semua sahabat meriwayatkan dengan lafadz yang sama. Ya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Contohnya hadis man kadzdzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka silakan ambil tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis ini mutawatir lafzi, diriwayatkan dari sekian sahabat dengan lafaz yang sama. Ada yang maknawi, ada hadis yang mutawatir maknawi. Hadisnya diriwayatkan oleh banyak sahabat, tapi lafadznya tidak sama atau keadaannya berbeda. Misalnya, diriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika berdoa, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat, walaupun keadaannya berbeda-beda. Ya. Ada ketika beliau berdoa di mana, ketika beliau berdoa di masjid, atau berdoa di tempat yang lain. Akan tetapi diriwayatkan oleh para sahabat bahwa mereka melihat Rasul alaihi salatu wassalam ya, ketika berdoa mengangkat tangannya. Maka ini mutawatir. Lafzi. Ya, artinya maknawi. Karena keadaannya berbeda-beda. Tapi semuanya bisa ditarik satu kesimpulan bahwa Nabi salatu wassalam itu berdoa mengangkat tangan. Ini hadis yang mutawatir. Kemudian terbagi menjadi dua. Yang bagian yang kedua, hadis ahad. Hadis al-ahad. Ya. Hadis ahad ini yang bukan mutawatir. Ya. Yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Maka ini terbagi menjadi tiga. Al-Mashhur Ini penting ya, pemetaan ya. Pemetaan terlebih dahulu sebelum kita masuk. Al-Mashhur. Yang pertama, Al-Mashhur. Hadis Mashhur, itu dia udah mendekati mutawatir tapi belum sampai. Diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi. Ya, dalam setiap tobaqotnya. Tapi belum sampai pada derajat mutawatir. Kemudian yang kedua, hadis Aziz, Al-Aziz. Ya, ini yang diriwayatkan oleh 2 rawi, minimal 2 rawi. Dia belum sampai pada derajat masyhur, di bawahnya masyhur, ya. Tapi bukan juga gharib. Dia berada di antara Al-Aziz, Al-Mashhur dan Al-Gharib. Kalau Al-Gharib ini hanya diriwayatkan di setiap tabaqatnya hanya 1 rawi. Seperti hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Itu dalam setiap tabaqatnya hanya 1. Ya, hanya 1 rawi. Itu hadis gharib. Taib. Ini bagian yang pertama, hadis ditinjau dari apa? Bagaimana hadis tersebut sampai kepada kita. Ya, dibagi menjadi 2 secara global, hadisnya hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian mutawatir terbagi menjadi 2, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kemudian hadis ahad terbagi menjadi 3, yang masyhur, yang mendekati mutawatir tapi belum sampai. Kemudian al-aziz, yang di tengah antara al-masyhur, dan yang terakhir al-gharib. Al-gharib. Baik, sekarang hadis terbagi menjadi yang bagian yang kedua dari hadis, yaitu hadis ditinjau dari min haitsu, min haitsul qabul warad, dari sisi dia diterima atau tidak. Dari sisi dia diterima atau tidak. Maka ini terbagi menjadi 2. Pertama, makbul. Yang kedua, mardud. Tertolak. Namanya juga ditinjau dari al-qabul warad, ya. Dari sisi diterima atau tidak, ya, maka terbagi menjadi 2. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Ya. Yang makbul, makbul, ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, as-sahih. Yang kedua, al-hasan. Yang pertama, sahih. Yang kedua, al-hasan. As-sahih terbagi menjadi 2. Saya arahkan ke sini biar yang sini tetap lempeng. Soalnya mardud ini yang paling banyak pembahasannya. As-sahih, sahih, lidatihi. Sahih, lighairihi. Kalau lidatihi itu memang asalnya hadis dia sahih. Terpenuhi syarat-syarat sahih pada hadis tersebut. Adapun lighairihi, ini adalah hadis hasan yang banyak jalannya. Sehingga dia terangkat derajatnya menjadi sahih. Ya, kalau lidatihi sudah terpenuhi. Tidak perlu dia mengumpulkan banyak jalan, sudah menjadi hadis yang sahih. Ya. Adapun hadis hasan, ya, ada yang namanya hasan lidatih, hasan lighairihi. Hasan lidzatih memang hasan dia dari awalnya. Apa yang membedakan hadis hasan dan sahih? Dobet dari rawinya. Kalau apa namanya? Rawinya hadis sahih itu thiqat. Kalau misalnya apa? Kalau hadis hasan tuh makbul misalnya. Tidak sekuat perawi hadis sahih. Perawi hadis hasan itu tidak sekuat perawi hadis sahih. Nah, ada hasan lighairi. Hasan lighairi ini adalah hadis-hadis yang lemah tapi tidak parah kelemahannya. kemudian dikumpulkan dari banyak jalan sehingga dia naik derajatnya dari hadis yang dhaif menjadi hasan li ghairihi. Kenapa? Karena banyaknya jalan yang bisa saling menguatkan. Nanti insya Allah kita jelaskan dengan lebih mendetail. Paham ya? Makbul terbagi menjadi dua, sahih dan hasan. Adapun yang mardud, ini disebut sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif. Hadis dhaif itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, li'in kita'is sanad. Jadi dibagi menjadi dua itu dari sisi apa? Penyebabnya. Apa yang menyebabkan sebuah hadis itu dhaif, lemah. Pertama, li'in kita'is sanad. Karena terputusnya sanad. Ya. Terputusnya sanad terbagi menjadi dua lagi. Ada yang khafi, yang tersembunyi, ada yang jali. Ya. Yang khafi terbagi menjadi dua. Al-mudallas. Kemudian yang kedua, mursal khafi. Al-mursal khafi. Ya. Nanti kita jelaskan apa mudallas dengan mursal khafi. Ya. Jadi dia itu pokoknya yang khafi ini, khani rahimakumullah. Khafi ini dia tampak seperti hadis yang sahih. Misalnya ada tiga rawi ya. Ada si A, B, C. Ada tiga rawi. A ini seorang rawi yang sikot. Seorang rawi yang sikoh. C, seorang rawi yang sikoh. B, seorang rawi yang dhaif. Taib. Si A ini mengambil hadis dari B dan juga mengambil hadis dari C. Si B juga mengambil hadis dari C. Ya. Maka ketika ada sebuah hadis, hadis ini tidak didapatkan oleh si A langsung dari si C, tapi harus melalui perantara B. Dia tidak mendengarnya langsung dari C, tapi dia pernah mendengar hadis yang lain dari si C. Ya, bukan hadis itu, tapi hadis yang lain. Nah, untuk menutupi, karena si B inilah seorang yang dhaif, seorang yang lemah, dia meriwayatkan hadis tersebut seolah-olah meriwayatkannya langsung dari si C. Padahal apa? Dia mendengarnya dari si B. Paham belum? Dia sembunyikan. Dan orang pun menganggap wajar. Kenapa? Karena memang si A ini pernah mendengar hadis dari si C. Tapi bukan hadis itu sesungguhnya. Maka dia tutupi aibnya. Ditutupi aibnya. Si B tadi. Si B itu tidak ada seolah-olah dalam sanad. Dan biasanya dia mengatakan an. An fulan. Ya, dari fulan. Kan tidak berdusta. Kalau dia mengatakan haddathana atau sami'na. Ya. Itu dusta. Tapi dia melakukan tadlis. Ada sedikit penipuan di sana, seolah-olah dia mendengar langsung dari si C, padahal ada si B di tengah-tengah. Dan si B itu adalah seorang rawi yang dhaif. Ya. Itu tadlis. Ah, ini mursal khaufi, tadlis. Kalau mursal khafi, itu bukan dianya yang melakukan di tengah-tengah sanad. Di tengah-tengah sanad itu ada yang dia hapuskan. Bukan dia sendiri yang menghapuskan, tapi dia yang menghapus. Tapi misalnya A, B, C, D, E. Nah, dia bukan menghapuskan B ini. Misalnya di D. Nah, ini yang dihapuskan. Yang B-nya tetap dia pakai. Ya, karena ini sikoh. Ya, yang lemah itu di D ini. Si D yang lemah. Dan dia lihat si C ini pernah nggak meriwayatkan dari E. Oh, ternyata pernah. maka dihapuskan si D dari sanad. Sehingga A, B, C, E. D-nya hilang. Baik. Itu yang khafi. Ya, itu yang khafi. Kemudian yang jali, ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, yang jali ini yang kelihatan sekali. Apa namanya? Keterputusannya. Tampak keterputusannya. Jadi nggak disembunyi-sembunyikan. Memang dia meriwayatkan dengan keterputusan yang jelas. Ya, si fulan tidak mendengar dari si fulan. Tiba-tiba ada hadisnya, jelas. Berbeda dengan yang tadi. Dia mendengar dari si fulan, tapi dia sesungguhnya tidak mengambil hadis tersebut, melainkan melalui perantaraan. Perantaranya ini yang dihilangkan. Yang jali terbagi menjadi empat. Yang pertama, mu'allak. Hadis mu'allak. Ma makna mu'allak? Sanadnya dihapus dari awal. Ya, dari awal sudah dihapus. Kita bisa lihat mu'allakatnya Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Beliau tiba-tiba mengatakan, Qala Ibnu Umar. Ya, Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, tanpa sanad. Jadi dari Bukhari-nya sampai kepada Ibnu Umar, itu dihapus sanadnya. Itu namanya mu'allak. Kalau dia penghapusan sanadnya itu, terhapusnya sanad dilakukan di awal, maka disebut sebagai mu'allak. Kalau dihapusnya di tengah, disebut sebagai mursal, hadis mursal. Kalau dihapusnya itu di atau ada dua berturut-turutan dihapus secara berturut-turutan, ada dua rawi yang dihapus secara berturut-turutan disebut mu'dhal. Mursal satu. Ada satu yang dihapus. Kalau dua, mu'dhal. Tapi dengan syarat harus berturutan. Ya, berturutan. Atau ada lagi yang keempat, secara umum disebut munqati. Munqati ini nama umum dari semuanya. Mau dihapus dimanapun, ya, itu namanya munqati. Jadi kita runut lagi. Riwayat hadis dari sisi apa? Hadis dari sisi dia diterima atau ditolak terbagi menjadi dua. Pertama hadis yang makbul. Makbul ada sahih, ada hasan. Sahih terbagi menjadi dua, sahih lidatihi dengan sahih lighairihi. Kemudian hadis hasan terbagi menjadi dua, hasan lidatihi, hasan lighairihi. Nah, sekarang hadis yang tertolak, yang tidak diterima. Jadi satu jenisnya yaitu hadis dhaif. Dhaif terbagi menjadi dua. Ya. Pertama, dhaif linkita'isan. Oh, belum selesai ini berarti. Maaf, belum selesai. Baru ketahuan. Ya, dhaif ini kita baru bahas penyebab lemah pertama, karena apa? Linkita'isan. Yang kedua, al-qadhu al-ruwah. Al-rawi. Yang menyebabkan kelemahan adalah celaan terhadap perawi hadis. Ya. Imma karena ya dia bukan orang yang thiqah ya atau kurang dobatnya. Ya, karena dia bukan seorang rawi yang adil, misalnya ahlu bidah. Ya. Maka hadisnya tertolak. Hadisnya hadis yang lemah atau pemalsu hadis bahkan. Ya. Si fulan misalnya pemalsu hadis, maka hadisnya tertolak. Atau bisa juga karena faktor hafalan. Ya, si fulan tidak menjaga apa? Tidak terjaga hafalannya. Seorang yang lemah hafalannya. Maka untuk menjaga keautentikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari orang-orang semacam ini tidak diterima. Ya, tapi lihat ya, nanti ada kalau misalnya penyebabnya karena kurang hafalannya tapi banyak jalannya, maka dia bisa naik kepada derajat hadis hasan. Baik, kita ulang lagi ya. Hadis dari sisi diterima atau tidak, makbul terbagi menjadi dua, sahih dan hasan. Sahih terbagi menjadi sahih li dzati, sahih li ghairi. Al-hasan, hasan li dzati, hasan li ghairi. Kemudian yang ditolak, hadis dhaif, terbagi menjadi dua. Dilihat dari sebabnya. Pertama, linqita'i sanad, karena sanadnya terputus. Keterputusan sanad terbagi menjadi dua. Yang jelas, yang tidak jelas dengan yang jelas. Yang tidak jelas, ada yang namanya mudallas, ada yang namanya mursal khafi. Yang jelas terbagi menjadi empat. Mu'allak itu kalau di awal, mursal kalau di tengah, mu'dol itu kalau dua berturut-turutan, mungkote secara umum, mengalami keterputusan. Kemudian sebab yang kedua, al-qadhu ala rawi, celaan kepada sang rawi, baik dari sisi kefikohannya maupun dari sisi apa bobotnya. Maaf, dari sisi adalah, ya, dari sisi adalah maupun dari sisi dobatnya. Dari sisi adalah atau dari sisi dobatnya. Kemudian yang ketiga, hadis dilihat dari min haitsu qa'ilihi. Dari sisi siapa yang mengatakan. Nah, ini juga ada pembahasannya. Yang pertama, hadis marfu. Marfu itu hadis yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis marfu. Kemudian al-marfu, al-mauquf, hadis mauquf. Mauquf itu yang berakhir pada para sahabat. Hadis mauquf. Kemudian yang terakhir, hadis maktu. Maktu. Yang disandarkan kepada tabi'i. Ya. Dan marfu ini terbagi menjadi dua. Ya, lupa di sini. Hakiki hukmi. Hakiki itu yang benar-benar diucapkan oleh Nabi SAW. Hukmi, mungkin dia diriwayatkan oleh sahabat, tapi pada perkara-perkara yang akal itu nggak mungkin masuk dalamnya. Jadi perkara-perkara yang gaib. Ketika para sahabat itu menceritakan suatu perkara yang gaib, ya, walaupun secara sanad itu berakhirnya pada sahabat, tapi dia dihukumi marfu. Marfu hukmi. Ya, karena apa? Para sahabat tidak mungkin meriwayatkan suatu perkara yang gaib, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ya, di sinilah inilah tempat bermain kita dalam ilmu al-mustalah. Ya, hadis-hadis ini. Dengan demikian jelas kita di mana kita akan bermain. Ya, artinya di mana pembahasan kita. Baik. Mungkin ini sekedar pembukaan terlebih dahulu. Insyaallah besok kita mulai masuk kepada hadis min haitsul wusul ilaina. Ya, hadis dari sisi sampainya kepada kita. Ada yang disebut sebagai mutawatir, ada yang disebut sebagai hadis ahad. Ini insyaallah akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Baik. Nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.